bisa. Tidak. Tidak boleh terjadi pada anak-anakku. Segala depan dokter. Mama curiga ya? Anak mama sudah gak perawan lagi? Kita kan tahu batas-batas yang benar, Ma. Apa sih, Ma? Mama kan cuma menjalankan tugas. Oh, jadi papa yang cari gara-gara? Gimana? Protes. Yuk. Mau apa? Kenapa diam? Hah? Enggak, Pak. Bagaimana? Sif. Sif. Alhamdulillah. Pa, papa pikir kami bejat. Hah? Dan kami tahu harga diri, Pa. Kami tahu kehormatan. Dan tahu batas-batas mana yang enggak. Diam! Kami tahu, kalian adalah gadis-gadis yang baik. Tapi apa kalian sadar bahwa zaman ini adalah zaman edan? Zamannya banyak orang yang mengikuti kemauan setan. Apa kalian tahu bahwa zaman ini banyak orang yang tidak takut dengan dosa? Mau enaknya sendiri tanpa mau peduli dengan penderitaan orang lain. Kalian tahu itu? Tahu, Pak. Tahu apa? Tahu apa? Gak tahu. Tahu apa? Orang edan, Pak. Siapa yang edan? Papa yang edan. Sudahlah, Pak, sudah. Yang penting anak kita selamat. Dan dokter juga mengatakan bahwa anak kita masih utuh. Perawan asli. Nah, demi kebahagiaan dan keselamatan kalian, kalian harus bisa jaga diri. Hah? Hati-hati dan waspada. Ya? Hati-hati dan waspada saja masih belum cukup. Kita harus membuat benteng. Benteng apa lagi? Benteng ya, benteng. Dan kalian bertiga harus berlindung di dalamnya. Kayak perang aja, Pak. Pakai benteng segala. Ya, kita harus berperang. Harus. Kita tidak boleh kompromi melawan kebejatan. Sehabis pulang kuliah, kalian tidak boleh kemana-mana. Mulai besok pagi, rumah ini akan menjadi benteng kalian. Pak! Kami manusia biasa, Pak. Ini perintah yang harus kalian patuhi. Ini bukan zamannya Siti Nurbaya, Pak. Papa tahu ini zaman rudal. Rudal-rudal akan menghancurkan kalian kalau kalian tidak hati-hati dan bersembunyi di dalam benteng yang kokoh ini. Ingat. Setiap laki-laki yang datang ke rumah ini, papa usir. Bibi mana, Mbak? Ada di belakang lagi cuci piring. Dibalas lagi nih. Masian iya, juga? Lengkap trio. Lihat dong, Mbak. Dear gadis-gadis yang manis. Gombal deh, Eh, besok kita diajak nonton. Gimana? Bisa? Bagaimana mungkin kita disekap begini? Cari akal. Minimal, kita bisa ketemu mereka. Pa. Pa. Kasian. Anak kita kan manusia. Siapa yang bilang mereka kucing? Maksudku, mereka kan punya perasaan, punya keinginan-keinginan. Ya, Ma. Memberi kebebasan kepada anak gadis zaman sekarang, aduh, cuma bikin repot. Pak ya, gua heran. Masa orang terpelajar seperti Pak Zainal masih main pingit segala? Kayak zaman bahela. Tau lah, sama. Ayo ngalamin aja lo. Ngomong-ngomong, papanya si Irma kayak apa sih? Sama, gua juga gak tahu. Duduk-duduk. Oke. Laporan hari ini. Ini, Pak. Udah pernah ke sana? Belum, Tom. Tiap kali mau ke sana, gue pasti ada halangan. Lo udah kok? Belum. Rencana besok. Udah ada halangan lagi. Ini tantangan buat kita. Pokoknya, kita harus bertahan. Jangan mundur selangkah pun. Makanya. Kok, kita harus kompak dong. Sumpah? Janji. Sumpah? Ya, sumpah. Salam sehidup semati. Yeah! Cipada. Assalamualaikum. Punten. Diam. Hampir saya kedok. Zainal ya? Betul. Tentu sudah dapat telepon dari Fred. Betul. Tidak apa-apa. Aku yang menyuruh Fred mencari anjing-anjing galak dan seorang pelatih yang ahli. Ege, inilah orangnya. Dan ini anjing-anjing yang Yei inginkan. Anda siapa? Kimung. John Kimung Purba. Purba. Pura-pura Batak. Jangan begitu. Nanti marah itu orang-orang Batak. Ambil. Cangkur hilang. Eta sa. Aduh, mana tuh anjing? Aman dah lega hati gua. Mati gua. Lihat Brando, kenapa itu? Gonggong terus. Ya tuan. Tamu barangkali, Bi. Ya. Bang Kebon, Brando tuh. Brando. Sini Brando. Tidak apa-apa kan, Bang? Monyong lu, apa yang gak apa-apa? Lihat nih. Sorry deh, Bang. Ayo turun, madep tuan. Isi, Pak. Permisi, Om. Kenapa ini? Itu, si Brando tuan. kasih dia celana. Baik. Kamu ke dapur. Makasih, Om. Eh, Pak. Aduh, bagaimana, Pok? Sip, Bang. Kayak bintang film. Yailah. Apa-apaan ini? Hah? Ngajar kau, ya? Apa-apaan? Aduh. Suruh dia telepon ke kantor aja, ya? Jangan lupa. Ada apa itu? Coba lihat dulu. Iya. Ayo. Bang Ogun! Ya. Udah! Udah mana? Rasa itu. Berani-beraninya dia masuk ke kamar pelayan yang genit itu. Hei, siapa yang genit? Orang disuruh tuan juga. Berani kamu jangan masuk lagi. Sudah. Ajar. Berantem lagi. Biar. Sudah. Apa-apaan sih ini? Udah ngajar dia. Loh, ini kan tukang roti langganan kita. Kalau begitu, sorry deh. Sekarang rumah kamu sudah ada penjaganya. Mana mungkin kita bisa masuk? Kita cari akal. Tapi pasti ada jalan keluarnya. Oh ya, sini, sini. Kalau begitu, kita harus berani nanggung resiko. Caranya bagaimana? Kerja sama antar kita. Mak, mana herder lo? Gue bikin teler. Boleh juga sih. Mana Yuli? Tidur, Pak. Tidur. Iya tuh, Pak. Kasihan, kan? Dia baru aja tidur. Iya. Jangan dibangunin, Pak. Dia kecapean belajar tadi. Sakit? Ah, enggak. Cuma capek aja. Oh. Ya, udah. Eh, jangan. Gelin. Gimana sih? Bu, nih. Eh, Nak Yuli. Sudah lama gak kelihatan. Dari mana saja? Iya, Bu, sibuk. Ini beri kado buat Mas Eko. Romi dan Juli, sepasang remaja, saling bercinta, mengikat janji, sehidup semati. Wahai kekasih, lihatlah Romeo-mu dari pasar Genjing datang. Pergi, pergi. Oh, kembang melati di padang, kembang dipetik putri salam, cinta sejati di hati abang. Kenapa Dinda ragu dan diam? Kurang ajar. Pergi, kemang, kemang. Kejam kau Adina, kejam. Seumur hidup kau akan menyesal tidak pernah merasakan pelukan abang. Siapa dia, Bu? Pak Musa, orang gila. Aduh. Kenapa lu ngelatin lu, ha? Entah apa lu. Orang sarap seperti Pak Musa pun ikut mengganggu ibu. Beginilah nasib seorang janda, nak. Kita harus menjaga anak-anak kita supaya tetap perawan sampai hari perkawinannya, Ma. Yang wajar-wajar sajalah. Mereka kan perlu bergaul. Yang penting, kita awasi. Mengawasi itu gampang, Ma. Tapi menjaga anak-anak itu tetap perawan sampai hari perkawinannya, itu yang sulit. Harus pakai tangan besi. Pelan-pelan, Mas. Jangan dipaksa. Iya. Nanti sakit. Capek. Takut lecet, pakai minyak ya? Jangan. Sedikit lagi. Terus aja. Iya, terus. Nggak pas ya? Sorry deh. Nanti saya ganti. Nggak usah. Lama-lama juga masuk. Kita tukar aja tokonya ya. Mama. Nonton film yuk. Film apa? Filmnya bagus. Prince of Tides. Masuk nominasi Oscar loh. Boleh. Boleh juga tuh, Pak. Boleh. Ntar malam ya? Iya. Pak. Isi teka-teki silang yuk. Aduh cepat. Saya sama papa, Eli sama mama. Yang kalah mesti traktir nonton nanti malam. Ya? Boleh. Ayo mah. Ya apa? Ayo pak, nanti kalah nih. Mama, makan lulu nih mama. Ayo ma. Ayo dong ma, isi taro. 8 mendatar. Makhluk zaman dulu. Spur. Loh, kok Spur? Ah iya, Spur itu makhluk zaman dulu. Zaman sekarang namanya kereta api. Oh bes, aduh. Apa tuh lele jam dulu? Ayo, ayo, janji nih. Biasanya jam segini tukang bakso suka lewat. Kan enak loh, Pak, ngisi teka-teki silang sambil makan bakso. Mah. Tunggu dulu, Ma. Udahlah, pala mama pusing nih. Males. Kamu curang? Curang, orang susah begitu. Mama sih. Ya, yo. Jangan lupa besok ya. Sip. Pulang ya. Nomor 3, binatang hutan. apa ya? Kadal. Orang. Bukan nama binatang hutan. Ada tuh orang hutan. Terima kasih ya, Poppy. Ayuli lama. Sudah, mama males ya. Tunggu dulu, Ma. Udahlah, pala mama pusing nih. Nomor 10 tuh sekarang tuh apa sih? Kura-kura ninja. Mbak Yuli, baru bangun ya? Aduh, si Nina. Papa kerjain sendiri ya. Irma mau mandi. Kurang enak. Menang atau kalah, tetap aja nonton. Enak aja. Ini juga ya, Ma. Mama aja ngisi ya. Ya, Ma. Mana sih nih? Ya. Kok jadi mama ketempuan, ah? Pak, tungguin dong. Gak tahu. Udah apa sih? Belum bayar ya? Ini jadi jurinya deh. Pak, TV-nya kok gak keluar gambarnya sih, Pak? Ah, masa? Bener, Pak. Mbak Yuli, buat TV-nya, Mbak. Kenapa lagi nih? Kalau gini yuk. Ya. Udah? Udah. Ya, rusak, Pak, kayaknya, Pak. Sudah, besok pagi suruh supir bawa ke tempat Om Hendrik. Ya. Biar diperbaiki. Om Hendrik lagi. Percuma aja deh, Pak. Jadi? Mendingan sama... siapa, En? Om Jimmy. Om Jimmy. Jimmy? Iya, Pak. Om Jimmy. Jimmy siapa? Baru dengar. Baru 3 bulan datang dari Jerman. Wah, hebat, Pak. Baru sebulan dia praktek. Sudah jadi rebutan para menteri. Teknisi jempolan, Pak. Tingkat internasional. Irma pernah lihat, Pak? Alatnya aneh-aneh. Bagaimana, Pak? Ya, bawalah ke sana. Ya, dia nggak bisa kerja di bengkel, Pak. Jadi, mesti dibawa ke sini. Ya nggak? Iya, Pak. Ya sudah. Panggil orangnya kemari. Telepon, En. Sepada. Halo. Assalamualaikum. Astaga. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sepada. Halo. Oi. Ada apa sih? Permisi, oi. Hei, mau apa? Mau dirobek-robek aja gini ya? Enggak, Mas. Om, Dek, Pak. Katanya mau reparasi TV. Reparasi TV? TV yang rusak. Dia kan dipanggil Papa buat butuhin TV. Enggak percaya sih. Aku cuma tugas, tahu. Saya juga tugas. Cepat, dong. Yuk, masuk. Yuk. Misi, Bos. Mari. Ma, kenalkan, ini dokter elektronik yang paling canggih. Pak. Ya sudah, sana, kerjakan. Permisi, Pak. Permisi, Bu. Yuk. Lagian gergaji dibawa-bawa sih. Gimana nih? Bahaya. Tenang aja, cuma dicopot ininya kok. Pasang aja lagi. Mm-hmm. Kita angkut saja nanti keluar. Mm-mm. Apaan nih? Yuli, kita masih tahu diri dong. Oh, oke. Okay. Ya nggak tahu. Yuk, En. Sip. Dah. Mas, istirahat dulu deh. Loh, kok dicopot sih? Gatel. Terus, tuh TV mau diapain? Saya sendiri gak tahu. Bingung. Udah, tenang aja. Yang penting, kedok Mas Tommy jangan bongkar. Oke? Imung, siap. Soal keamanan di rumah ini, semuanya ada di bawah tanggung jawab Kimung. Siap, bos. Ingat, di dalam ada seorang laki-laki yang sedang membetulkan TV. Siap, bos. Siap. Kalau dia berani mengganggu anak saya, gebuk, lempar keluar. Siap, bos. Tanya bahaya. Cepat kerja, Mas. Ada apa? Ngikutin gaya cowok-cowok jalanan, Pak. Aduh, Wig, topi. Oke, mana Wig? Pakai ini aja ya. Pantes ya, Om. Pantes, Om. Pakai ini aja terus. Om pantes ya? Iya, pantes, Om. Ah, Pak. Pakai ini aja terus, Om. Pantes kok. Di belakang ada kabel korset, Om. Ayo, Om, ke belakang, Om. Ayo. Tenang, tenang. Ayo, ayo. Misi, Pak. Bang. Mimpi apa saya ini? Katanya muncul TV. Kok alatnya begini? Om Jimmy emang orangnya begitu, Pak. Entrik. Pak. Masa kami akan dipenjara terus sih, Pak? Siapa yang memenjarakanmu? Ngomong itu yang betul. Coba apa yang jadi Irma, Yuli, dan Eni? Demi keselamatanmu di kemudian hari, Irma. Tapi kami kan bisa menjaga diri, Pak. Lelaki jahat itu lebih kuat dari kalian, Irma. Selain dia itu cerdik, juga licik. Iya, tapi di rumah terus-terusan kan sumpek, Pak. Empat, cari kegiatan dong. Itu gampang. Pokoknya, bilang saja sama Papa. Kalian mau apa? Katanya kamu mau belajar kursus merangkai bunga, Irma. Suruh saja papamu memanggil guru datang ke rumah. Atau mau kursus bahasa Prancis? Irma mau les lukis aja, Pak. Lukis? Papa belum pernah melihat kamu menggambar? Justru karena itu, Pak. Irma mau les lukis. Oke, boleh, boleh. Nanti Papa carikan gurunya. Irma cari sendiri aja deh, Pak. Oh, tidak. Semuanya harus dengan persetujuan Papa. Kalau begitu, pasang saja iklan di koran. Pasti banyak guru-guru yang datang melamar kemari. Setuju, Ma. Setuju. Besok kita pasang advertensi di koran. Siap! Hadap kiri. Kiri! Ngerti enggak? Siap! Istirahat. Maju. Dan. Dua. Berhenti. Berhenti. Berhenti enggak? Bersiap. Hadap kanan. Gerak. Saudara-saudara, berhubung pelamar melebihi target, sedangkan yang diperlukan cuma satu. Jadi, pilihan diserahkan kepada yang berkepentingan. Bos. Nama? Eddie Dunlop. Eh? Eddie Dunlop. Oh. Salah. Terima kasih, Pak. Saya juga, Pak. Namamu? Gojal, Pak. Siapa? Nama aslinya Gojali, Pak. Oh. Biar ngetren, jadi Gojal, Pak. Oh. Sip, kan, Pak? Oh. Bisa diterima, Pak? Belum tentu. Gojal. Bagaimana, Pak? Sana? Iya. Mama Gojal. Situ. Kamu, sana. Nah, berjajar situ. Siap, bos. Siap. Saudara-saudara, sementara yang diterima cuma 3 orang. Yang lain boleh pulang. Katanya mau diutek. Terima bos. Siang, Non. Siang, Gojal, ya, out. Siap, bos. Yang diterima cuma Dunlop. Terima kasih, Pak. Siap, bos. Kau boleh pulang. Katanya yang diterima 3 orang. Pak. Sebentar deh, Pak. Papa lagi lihat ini, Bentar, Pak. Ada apa sih kamu? Aduh. Ah, macam-macam aja kamu. Thank you. Kok? Iya, Pak. Guru lukis apaan kayak gitu? Maaf. Gak sengaja, Pak. Ini kan lukisan anak saya. Masa lukisan anak saya kayak begitu? Hei. Maaf. Irma gak mau, Pak. Dia gak jujur. Guru yang gak jujur bisa mencelakakan muridnya, Pak. Ditambah kalau dia gak ahli. Biar Irma cari sendiri deh gurunya, Pak. Papa payah. Lukisnya gak canggih. Oke. Tapi dengan satu syarat. Harus papa tes. Maaf. Maaf, Om. Apa di sini rumah papa? Apa siapa? Menurut yang tercantum di sini namanya Zainal. Betul? Saya mau ketemu beliau. Beliau ada? Saya sendiri. Oh, Bapak toh. Kenalkan, Pak. Saya Yon, pelukis yang Bapak undang. Silakan masuk. Terima kasih, Pak. Masya Allah. Silakan, Pak. Silakan duduk. Nona. Nona. Kalau tidak salah, saya pernah melihat Nona di... Di mana? Di... di Prancis. Anda Prancis. Salah. Pasti Anda salah. Anak saya belum pernah pergi ke Prancis. Oh, iya. Kalau begitu hanya serupa saja. Saya pikir Nona lah salah satu pengunjung pameran lukisan saya. Di Prancis dulu. Om, saya tidak mau anjing ini di luar. Masukin, masukin. Kenapa? Saya bilang masukin, Om. Masukin. Anjing-anjing ini dibeli orang tuamu untuk menjaga rumah ini, Nona. Pokoknya saya nggak mau tahu deh. Masukin, masukin. Masukin? Ya. Baru keluar, suruh dimasukin lagi. Ini lukisan putriku. Sabar, Pak. Sabar. Bapak sebetulnya suka lukisan cepengan atau lukisan yang bernilai tinggi seperti ini? Papa payah, seleranya rendah. Rendah bagaimana? Masa lukisan kayak begini? Bibir ada di jidat. Maklum, untuk orang awam, memang lukisan seperti ini, ya, aneh. Jelas. Tapi, inilah aliran yang saya ciptakan. Aliran apa? Non realism cosmis flastis. Wah, panjang amat. Apa sih? Siapa kau? Aku Profesor Dr. Jumin Slavi MA. Tidak peduli mau profesor, dokter, mau nyosor-nyosor dari Selawi, dari Tegal, yang penting setiap laki-laki tidak boleh masuk ruangan sini. Ah, kau laki-laki apa perempuan, ha? Hah? Hei! Ada apa sih? Ini, Nona. Maksa mau masuk. Ini kan tamunya Papa, Om. Ayo, Om, ke dalam. Sambil. Pak, ada tamu nih. Hai, Non. Hai. Sungguh fantastis. Hebat. Memang hebat. Lukisan ini sangat fantastis. Senior, saya cari kemana-mana. Tidak ada. Kata Babu, senior ada di sini. Kita pertama kali ketemu di Inggris. Senior ingat? Dan yang kedua, kita ketemu di Amerika. Waktu senior mengadakan pameran di Gedung Putih, White Horse. Betul kan? Pak, hebat ya, Pak. Nama Anda sudah tercatat sebagai seniman besar, sejajar dengan Picasso. Pak, Picasso? Ya. Dan Leo Siddhartha. Keliru. Leonardo da Vinci. Dan aliran baru Anda telah diterima oleh dunia. Berapa lukisan ini mau senior jual? $1,000 atau $5,000? Masih kurang? Baik, $15,000. Bagaimana? $15,000. Maaf senior. Untuk senior. Maaf, misi. Oh ya, Anda akan menemukan lukisan ini di Pondok Kepresidenan Mesir. Oke, thank you. Nah, tuh kan, Pak, lukisannya laku $15,000. Anda diterima. Gimana, Be? Beres. Bagus. Pantes juga. Maklum, bekas main lenong. Tadi pakai nama siapa? Siapa ya? Lupa. Loh. Cuma waktu itu pakai Slawi-Slawi segala. Tempat lahir bapak. Waduh. Ayo deh. Lain kali, kalau kasih kerjaan, jangan begini. Inyong repot. Tadi kamu pakai belih semua. Kenapa? Rambut masa mesti dibotakin. Ayo dong om, minum lagi om. Ayo yuk. Awas, cobain dong. Awas ya. Ayo dong. Ayo minum lagi. Ayo minum. Enggak om aja, om aja minum lagi. Bibi, tambah birnya. Kenapa sih? Pas. Gak ada apa-apa kok, duduk aja. Gimana nih? Ada Yuli yang menang deh. Gak akan ada apa-apa. Bibirnya. Asyik. Siapa nih? Celana lagi. Maaf, Pak. Dari mana tadi? Ke belakang, Pak. Anu, udah gak tahan, sakit perut. Eh, Papa udah pulang. Irma, udah. Mana Eni? Eni? Lagi di kebun. Nih, Eni. Kalau ketahuan galak. Pantes juga tuh kumis. Asik juga ya. Awat nih. Yuk om, kita ajojing yuk om. Yuk. Satu. Eni, apa-apaan sih kamu Eni? Om, jangan pura-pura dong om. Ayo dong. Pura-pura. Eni, kenapa kamu? Dua. Belajar dulu itu, jangan pakai joget dong. Om sih, ajarin Eni dong. Ajat, ajat. Gimana? Satu, Eni. Dua, dua. Eni? Dua. Enggak. Eni? Apa-apaan kalian ini? Ini, Pak. Om Jimmy ini, Alinari, Alidiko. Pokoknya segala macam deh, Pak. Cuma Om Jimmy ini pura-pura, Pak. Nggak mau ngejar Eni. Coba deh sama Papa. Papa, mari. Mana bisa? Mari, mari, Pak. Ayo. Ya, ya. Ah, goyangkan. Goyangkan. Nggak bisa. Ya. Aduh. Ah, putar. Ayo, putar, Om, ya. Ha. Ha. Satu, dua, tiga. Putar sekali lagi. Jatuh, jatuh. Ya. Sekarang kita ganti rock and roll. Yeah. Ya. Lenturkan pundak, lenturkan. Ayo, Pak. Dua, tiga. Papa sih egois, maunya menang sendiri. Kami bertiga kan bukan anak-anak lagi, Ma. Mama mengerti, Yuli. Tapi Mama tidak berdaya. Papa ingin dihormati dan disegani anak-anaknya. Tapi, Papa sendiri nggak fair. Apa salahnya sih kalau kami diarahkan? Oh, Mama ini mau dibawa kemana? Hah? Ke rumah pacar Yuli. Pacar? Aduh, nggak sangka loh Mbak Yu bakal kedatangan tamu agung ke sini. Ini Yuli yang bawa saya kemari, Mbak Yu. Eko bekerja di mana? Ah, kerja apa? Hanya seorang supir. Supir taksi juga bagus. Yang penting hasil dan halal. Lumayan. Hanya sekedar untuk makan dan membayar uang kuliah. Kuliah? Kuliah di mana, Mbak Yu? Kan setingkat dengan Nak Yuli. Ya, begitulah, Mbak Yu. Semenjak ayah Eko meninggal, Eko lah yang menjadi kepala keluarga di sini. Yuli, kamu yang mau datang. Bu, Yuli. Pak Musa datang lagi. Pasang remaja, saling bercinta, jadi mengikat hati. Kita usir Pak Musa. Kepada. Yul, entah santai. Oh, Yulia, lihatlah. Romeomu dari Pasar Genjing datang. Silakan Pak Musa pulang. Ada tamu. Oh, jangan. Eko. Wah, benar-benar nih orang. Sampai ganti, Yulia. Kenapa sih, Pak? Seperti kakek-kakek kebakaran jenggot. Nah, coba baca nih. Nah, apa Mama bilang? Bagaimana kalau anak kita begini? Kan repot. Ya, repot. Punya anak gadis sudah gede itu ya memang repot. Papa sih repot dibikin sendiri. Wajar-wajar sajalah. Jadi aku harus berbuat apa, Ma? Percaya pada anak. Bahwa anak kita sudah dewasa. Sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Pa, kita tahu zaman makin modern. Nilai akhlak makin merosot. Bukan hanya kaum mudanya saja. Krisis akhlak sudah melanda di mana-mana. Karena itu aku ingin menyelamatkan mereka. Aku ingin membuat mereka itu aman di rumahnya sendiri. Maksud Papa baik. Tapi setinggi apapun dan setebal apapun benteng itu, tidak ada gunanya kalau di hati sanubari anak kita tidak mempunyai rasa takut sedikit pun. Ya, agama. Agamalah yang bisa menjadi polisi di dalam hati kita, Pa. Kesadaran beragama akan menjadikan orang takut berbuat dosa. Tanpa sepengetahuan kita, anak-anak kita sudah punya pacar, Pak. Hah? Pacar? Irma masih belum mau berterus terang siapa pacarnya. Katanya takut sama papa. Annie masih tetap Tommy. Tommy? Ya. Dan Yuli... Yuli pacarnya supir taksi, Pak. Hah? Supir taksi? Loh, supir taksi juga kan manusia, Pak. Yang penting kan dia mau bertanggung jawab. Aku tidak keberatan dengan supir taksinya, Ma. Tidak. Tapi ya harus seimbang. Anak kita kan calon sarjana. Loh, pacar Yuli juga bukan sembarangan supir taksi, Pak. Dia juga kuliah setingkat dengan Yuli kok. Mama punya niatan untuk mengajak papa ke rumah mereka. Untuk berkenalan dengan orang tua Eko. Ya, boleh. Besok pagi kita ke rumah pacarnya Yuli. Boleh. Robi dan Yuli, sepasang remaja. Kurang hajar. Pak, ya Allah. Aduh, tuh jadi basah deh papa. Ya Allah. Ya Allah. Maaf, Pak. Maaf, Bu. Saya kira... Nggak apa-apa, Mbak Yu. Tambah adem. Ya, Pak, ya. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Ayo, Pak. Wahai kekasih. Tomemu dari Pak, pasar jinjing datang. Oh, kekasih. Romeomu dari pasar genjing datang. Gara-gara kamu, aku jadi kena malu. Keluar kamu dari sini. Keluar! Minggat kamu. Jangan, Yu. Minggat. Kurang ajar. Keluar. Bayu. Bayu, sudah, Bayu. Sudah. Sudah, Mbak Yu. Sabar, Mbak Yu, sabar. Duduk, Mbak Yu, duduk. Kau tolak cintaku. Tak boleh. Sudah, Mbak Yu. Sudah, Mbak Yu. Sudah, wong orang gila kok diladenin. Sudah, Mbak Yu, sudah. Dia sudah keterlaluan. Tapi aku bisa cari 1 juta, Julian, di pasar rumput. Sudah, Pak. Ya, kolong. Keluar, Pak. Keluar, keluar ya. Keluar. Keluar dulu, keluar. Ya, keluar. Bisa nggak sih naik sepeda? Maklum, baru belajar, Om. Goyang dong. Jatuh dah. Maaf, Om. Om, Om, tante tahu nggak? Rumpi deh. Nggak dimana? Katanya bisa naik sepeda. Sini, kapal terbang aja Eka bisa terbangin. Eka yang bawa? Ya dah. Hati-hati, biasa ngojek, Mas. Jalan. Waduh, tante nyetirnya sip juga ya. Eka kan udah pengalaman, Nek. Tapi enak kan? Iya. Sampai juga kan? Makasih ya. Mana ongkosnya? Ongkos? Dengerin nih. Pertama, Eka dijatuhin. Kedua kan Eka yang boncengin. Udah jalan sana. Brengsek lu. Pagi rugi dah. Lim, Salim, lu ngapain kesini, Lim? Ganti profesi lu. Atau kamu ngobjek ya? Ngobjek? Enak aja ngobjek. Sembarangan deh ganti nama orang. Nama Eka Maya. Orang-orang manggil Eka Salim. Enak aja. Brengsek. Oh my God! Mata nggak satu ikan. Ini, jalan. Aduh, suku deket. Aduh, aduh. Aduh, gimana sih? Ikan saya kekucing kali ini. Ah, repotin deh. Ada, Pak. Silakan. Assalamualaikum, Rur. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Iya, masih. Aduh, apa kabar? Baik. Wah, bagaimana nih, Bro? Barang saya diklaim di Hong Kong. Masa? Kapan? Aduh, baru kemarin beritanya saya terima melalui fax. Tunggu. Tolonglah, Bro. Bagaimana caranya supaya barang itu bisa dikeluarkan? Iya, iya. Berat ini kalau diklaim, ah. Salah informasi, kawan. Huh? Ini fake yang barusan aku terima. Salah informasi? Oh. Sebentar, Nal. Halo? Ya, betul. Pasti, pasti. Ya. Itu soal gampang, tapi susah-susah juga. Tunggu saja ya. Bisnis, Sang? Bukan. Pak Paul minta dicarikan jodoh. Pak Paul? Ya. Dia itu loh. Si Raja Kapal, Bangkir, Raja Cengkeh, Raja... Raja Singa. Ah, kamu. Aku dengar dia pernah masuk rumah sakit karena... Bukan karena Raja Singa. Saya tahu dia. Saya betul tahu dia gitu. Mau apa dia? Kan sudah aku bilang tadi. Minta dicarikan jodoh. Kan dia sudah punya istri. Sudah cerai. Istrinya nyeleweng. Oh. Barangkali kau bisa menolong Pak Paul. Huh? Kau kan punya anak gadis. Ah, gila. Anakku kan masih kuliah. Ah, itu bisa diatur. Kesempatan hanya sekarang, Nal. Kalau kau ingin punya menantu konglomerat, kapan lagi? Baik. Ku bicarakan dulu sama Irma. Bicarakanlah. Kau tolak? Ya, saya menolak. Umur kan tidak seimbang, Pak. Dia itu bangkir besar, Irma. Bangkir besar. Ah. Sampai kiamat kau tidak akan pernah dapat milioner yang seperti dia. Saya kan tidak kawin dengan harta bendanya, Pak. Tapi dengan orangnya. Ah, sudah. Pokoknya nanti malam kau harus temui dia. Dia akan kemari. Baik. Nanti malam. Tapi Papa jangan menyesal kalau saya menolak. Mana? Katanya Jenal mau datang. Sudah siang, kok dia belum muncul-muncul? Sekarang sudah jam 11. Loh, ini jam 12, Pak. Jam 12. Mana ini yang benar? Rul, Irul. Ya, Pak. Jam berapa sekarang? Apa, Pak? Ayam. Ah, kamu. Jam. Ini, Pak, jamnya mati. Ah, sudah. Ya mati dibawa-bawa. Hai, Zainal. Guntur, Kang Sang. Kelihatannya kok loyo. Aku lagi pusing urusan anak, Sang. Kenapa? Mereka susah diatur sama orang tua. Itu kan sudah zamannya, Zainal. Nanti kita temukan Irma dengan Pak Paul. Belum keluar juga dia. Oh. Sedang apa itu anak? Sudah keluar, Pak. Tapi ia sedang... Oh, sudah keluar. Iya, oh, sudah. Oh, oh. Kalau begitu ya tunggu aja ya, dulu, ya. Terima kasih. Iya, iya. Sebentar ya, Pak. Irma sedang berdandan. Tidak apa-apa, Bu. Aku di sini juga betah kok. Si Pak, maaf Pak mengganggu. Ngapain kemari? Maaf Pak, saya ada acara penting Pak. Sana pergi, pergi. Permisi Pak. Sana, cepat. Buat apa seperti ini? Engkau seperti bidadari yang indah nan molek turun dari 7 kayangan. Tak kusangka, tak kuduga. Oh, halus seperti bulu herder. Boleh saya buka sepatunya? Boleh, Om. Oh. Zainal, kau menghina aku ya? Apa pantas Tarzan diberikan aku? Apa kau bilang? Putriku kau bilang Tarzan? Ya. Keluar kau dari sini. Ya, keluar. Saya keluar. Keluar. Ya. Tunggu apa lagi kau? Oke. Keluar. Kau kira apa? Kau belum kenal siapa aku. Awas, sembarangan. Mimpi apa aku semalam? Dapat cewek kayak gorila. Emangnya ke gorila, Om? Turun. Sun ya, Om ya. Oh, kalian gorilanya balita. Kamu siapa sih? Ini kamu, Sun ya. Kembalikan. Kembalikan celanaku. Enggak. Kembalikan. Ini celana satu nih. Kembalikan. Enggak. Kan belum apa-apa. Kembalikan. Ya Allah, cepat. Jalan, kagak ada dicari, dikasih nggak mau. Zuyo lo. Daud. Miskin, Pak. Siapa itu, Bang? Orang gila barangkali. Orang gila. Itu maling itu. Kami ingin bicara, Pak. Anda kan guru lukis itu? Betul, Pak. Hah? Saya Yon. Izinkan kami bicara, Pak. Oh, silakan. Silakan. Mau cari guru lukis, gak taunya. Maafkan kami, Pak. Kami sekampus, Pak. Tolong, Pak. Beri kami kebebasan untuk menentukan masa depan kami sendiri. Baik. Asal kamu yakin bahwa pilihanmu itu tidak keliru. Terima kasih, Pak. Pak. Ha ha. Mbak, sama-sama. Selamat, selamat. Tom? Ya. Yon. Cium Eket dong. Cium, Yon. Cium, apa-apa.